adalah sebuah nama untuk satu malam yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan malam tersebut, bahkan disebutkan dalam satu surah khusus yang disebut dengan surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ketika seorang memanfaatkan malam tersebut dengan ibadah, dengan amalan saleh, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang yang menegakkan ibadah di malam tersebut lebih baik dari seorang yang melakukan ibadah lebih dari 1000 bulan, yang apabila dihitung 1000 bulan itu setara dengan 83 tahun lebih, yang mungkin usia seseorang tidak mencapai masa tersebut. Maka Allah Azza wa Jal menjadikan sebagian waktu-waktu itu memiliki keutamaan dari sisi bahwa Allah Azza wa Jal menjadikan usia umat manusia terbelakang ini itu usianya pendek, antara 60 tahun hingga 70 tahun dan sedikit yang melampaui. Sangat jarang ada seorang yang mampu mencapai usia 1 abad, dan kalaupun dia mencapainya, maka biasanya dia sudah dalam kondisi sangat lemah dan mendekati ajalnya. Berbeda dengan umat-umat terdahulu, dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di samping itu, Allah Azza wa Jal menjadikan satu waktu-waktu tertentu yang apabila seorang hamba beribadah di waktu tersebut, itu mampu mengalahkan seorang yang melakukan ibadah berpuluh-puluh tahun lamanya. Di antaranya adalah melakukan ibadah pada Lailatul Qadar. Mengapa Lailatul Qadar disebut dengan Lailatul Qadar? Apa makna Al-Qadar? Ada beberapa penjelasan para ulama dalam menerangkan makna Al-Qadar. Sebagian para ulama mengatakan bahwa Al-Qadar itu artinya asy-syaraf, al-azamah, mulia, agung. Jadi disebut Lailatul Qadar yang maknanya adalah malam yang penuh dengan keagungan, yang memiliki kemuliaan. Sebab malam tersebut merupakan malam diturunkannya Kitabullah Al-Qur'anul Karim. Dan malam tersebut malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam tersebut merupakan malam di mana para malaikat berbondong-bondong turun untuk menyaksikan kemuliaan dan keagungan malam tersebut. Sebagian para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud Al-Qadar di sini adalah takdir. Yang dimaksud Al-Qadar adalah takdir. Sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam tersebut Lailatul Qadar sebagai malam ditetapkannya dan dikuatkannya kembali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa saja yang terjadi di kalangan hamba-Nya hingga tahun berikutnya. Allah Jalla wa'ala berfirman, inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, inna kunna mundhirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quranul Karim itu pada malam yang penuh berkah, dan sesungguhnya kami memberi peringatan, fiha yufraqu kullu amrin hakim, maka di malam itu ditetapkan setiap perkara yang telah ditetapkan itu dengan penuh hikmah, dengan muhkam, sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Al-Lawh Al-Mahfuz. Jadi ditetapkan kembali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengetahui bahwa penulisan takdir ada yang sifatnya qadim, yaitu penulisan di dalam Al-Lawh Al-Mahfuz ketika awal kali Allah Azza wa Jalla menciptakan al-qalam. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepadanya, "Uktub bima huwa kainun ila yaumil qiyamah." Catat, tulis semua apa yang akan terjadi pada hingga hari kiamat. Kataballahu maqadir kullil khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sana. Bahwa Allah Azza wa Jalla telah menetapkan takdir seluruh makhluk sebelum Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi ini 50,000 tahun yang lalu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka itu adalah ketetapan takdir yang telah dicatat di dalam Allah Al-Mahfuz. Sebagaimana ada takdir yang juga ditetapkan berkaitan dengan setiap manusia pada saat mereka masih berstatus sebagai janin di dalam rahim ibunya. Ketika janin tersebut telah berusia 4 bulan, 120 hari, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk meniupkan padanya ruh, lalu menetapkan padanya 4 hal, yaitu ajalnya, amalannya, rezekinya, apakah dia termasuk seorang yang bahagia dalam kehidupannya atau seorang yang akan mendapatkan kesengsaraan. Ini juga merupakan penetapan, penguat dari apa yang telah ditakdirkan sebelumnya. Sebagaimana demikian pula ada catatan yang berlangsung setiap kali hamba tersebut melakukan satu amalan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang mengucapkan satu lafaz, satu ucapan atau melakukan satu perbuatan melainkan ada pengawas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amalan-amalan para hamba. Demikian pula yang kaitannya dengan penetapan atau penguat takdir tersebut pada setiap tahunnya, itu ditetapkan pada Lailatul Qadar. Pada setiap malam Lailatul Qadar ditetapkan dan dikuatkan lagi apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Ada sebagian para ulama yang mengatakan bahwa Al-Qadar itu maknanya adziq, sempit. Ya, di antara makna qadar adalah sempit. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Wa man qudira ay wa man dhayyiqa. Siapa yang disempitkan rezekinya. Jadi di antara makna al-qadar adalah dhayyiq, sesuatu yang sempit. Kenapa disebut sempit? Kata para ulama, karena pada malam itu, malam Lailatul Qadar, bumi itu menjadi sempit dengan banyaknya jumlah para malaikat yang turun, sehingga bumi tersebut menjadi sempit. Dan disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar, kata beliau, innaha lailatun sabi'ah aw tasi'ah wa 20, bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang ke-27 atau 29. Innal malaikata tilkal lailata fil ardi akthar min adadil hasa. Sesungguhnya para malaikat pada malam itu Para malaikat pada malam itu di muka bumi, jumlah mereka lebih banyak dari jumlah kerikil. Berapa jumlah kerikil? Hitung sendiri. Dan kita tidak akan mampu menghitung jumlahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat lebih banyak jumlahnya dari jumlah kerikil-kerikil itu. Hadis ini dihasankan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala. Walhasil bahwa makna al-qadar tersebut ada kemungkinan seluruhnya itu memiliki makna yang hak, bahwa malam tersebut malam dikuatkannya dan ditetapkannya takdir, dan malam itu adalah merupakan malam yang syaraf, malam yang mulia, sebagaimana malam tersebut juga merupakan malam para malaikat berbondong-bondong memenuhi permukaan bumi. Dan para ulama sepakat bahwa Lailatul Qadar itu akan selalu ada sampai hari kiamat. Tidak hanya terdapat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah, wa ajma'a man yu'taddu bihi 'ala wujudiha wa dawamiha ila akhirid dahr lil ahaditsis sahihatil masyhurah. Kata An-Nawawi dalam Syarah Muslim bahwa telah bersepakat para ulama yang dianggap ucapannya bahwa Lailatul Qadar itu benar ada dan akan selalu ada hingga akhir masa. Akan selalu ada hingga akhir masa berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang masyhur dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di sini Al-Maqdisi rahimahullah menyebutkan tiga hadis yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Hadis yang pertama an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan ini adalah hadis yang ke-27 dari hadis-hadis yang disebutkan dalam kitab Siyam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم bahwa ada beberapa lelaki dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini tidak disebutkan nama-nama mereka. Tidak disebutkan satu pun dari nama-nama para sahabat, dan itu tidak mengapa. Oleh karena itu riwayat yang datang dari seorang sahabat walaupun tidak diketahui identitasnya dan tidak diketahui namanya, namun dipastikan bahwa itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka riwayat itu diterima. Tidak diketahuinya siapa para sahabat yang meriwayatkan, maka itu tidaklah menggugurkan hadis tersebut. Maka kata Abdullah bin Umar bahwa ada beberapa lelaki dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, uru Lailatul Qadri, uru, mereka diperlihatkan, mereka diperlihatkan. Maka di sini disebutkan dalam bentuk mughayyiru sighah atau majhul. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada mereka tentang Lailatul Qadar, yaitu penentuan kapan Lailatul Qadar pada masa itu. Fil manami, mereka diperlihatkan di dalam mimpi. Jadi para sahabat, ada beberapa orang dari mereka bermimpi. Di dalam mimpi tersebut mereka diperlihatkan Lailatul Qadar itu pada malam sekian. Ada di malam-malam sekian. Beberapa sahabat. Mereka diperlihatkan di dalam mimpi itu kapan munculnya Lailatul Qadar? Kapan terjadinya Lailatul Qadar? Fi sab'i al-awakhiri. yaitu pada 7 malam terakhir. Pada 7 malam terakhir. Yani para sahabat, mereka diperlihatkan di dalam mimpi-mimpi mereka bahwa Lailatul Qadar pada saat itu ada di 7 malam terakhir dari bulan Ramadan. Si fulan bermimpi, si alan bermimpi, dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ara ru'yakum, aku melihat mimpi-mimpi kalian, qad tawata'at fi sab'il awakhir. Ara dari kata ru'yah, melihat. Yang dimaksud melihat di sini bermakna ilmu. Ara ay a'lam, aku mengetahui mimpi-mimpi kalian, qad tawata'at, telah bersepakat. Tawata'at ay tawafaqat, liyuwati'u iddata ma harramallah, liyuwati'u muwata'ah ay muwafaqah. Tawata'at, ada sebagian meriwayatkan tawatat, dan yang masyhur adalah riwayat yang menyebutkan hamzah tawata'at, maknanya tawafaqat, mimpi-mimpi kalian sepakat bahwa kalian melihat di dalam mimpi Lailatul Qadar itu ada di 7 malam terakhir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman kana mutaharriha falyataharraha fi sab'il awakhir." Maka barang siapa yang mutaharriha, mutaharri ay talibuha wa qasiduha, barang siapa yang hendak mencari Lailatul Qadar itu, maka hendaknya dia mencarinya, bersungguh-sungguh untuk menuntutnya dan mendapatkannya, fi sab'il awakhir, pada 10 malam terakhir. Dan tidak ditentukan malam yang mana dari 7 malam terakhir yang ada pada saat itu. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada beberapa faedah yang bisa kita petik. Yang pertama, bahwa Lailatul Qadar itu ada, dan itu terdapat di bulan Ramadan, dan itu ada pada setiap tahunnya sebagaimana yang nanti akan kita terangkan insyaallah. Dan telah kita sebutkan kesepakatan yang dinukil oleh An-Nawawi rahimahullah bahwa Lailatul Qadar itu akan selalu ada hingga akhir masa. Dan di dalam hadis ini juga menerangkan tentang kedudukan mimpi, bahwa mimpi itu kadang-kadang bisa dijadikan sebagai penguat, apalagi mimpi datang dari orang yang saleh. Dalam hal ini para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Adapun mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah tabarak wa ta'ala. Adapun mimpi dari selain Rasul, maka apabila seorang bermimpi yang baik, itu bagian dari ar-ru'ya salihah, yang menunjukkan makna kebenaran yang terkandung di dalamnya. Apalagi kalau sampai mimpi itu dialami bukan satu orang, tapi beberapa orang, seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Si fulan bermimpi, si fulan juga bermimpi, yang lain juga bermimpi. Tawafaqat, tawata'at, hingga mimpi-mimpi mereka itu sepakat, sama, bahwa di dalam mimpi tersebut mereka diperlihatkan Lailatul Qadar ada di 7 malam terakhir. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dan membenarkan mimpi tersebut, sehingga beliau menganjurkan faman kana mutaharriha falyataharraha fi sabil akhir. Barang siapa yang hendak mencari Lailatul Qadar, maka hendaknya dia mencarinya pada 7 malam terakhir. Kata para ulama bahwa bersandar kepada mimpi dalam satu perkara yang telah ditetapkan anjurannya di dalam syariat itu menunjukkan kebenaran, termasuk di antara tanda yang menunjukkan kebenaran. Misalnya seorang bermimpi, di dalam mimpinya dia meraih keutamaan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala karena menetapkan satu akidah. Ya, misalnya dia menetapkan bahwa uluwullah azza wajal itu thabit, ketinggian Allah azza wajal, bahwa Allah Maha tinggi di atas seluruh hambanya, tinggi zatnya, tinggi keutamaannya, tinggi kekuasaannya. Itu jelas ditetapkan dalam kitabullah, di dalam sunnah. Lalu seorang bermimpi melihat keutamaan yang diraih oleh seorang yang menetapkan akidah tersebut, seperti mimpi sebagian para ulama tentang kemuliaan yang diraih oleh Imam Ahmad rahimahullah, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya karena keteguhan beliau di dalam membela sunnah, akidah ahli sunnah wal jamaah di masanya. Ya, jadi itu adalah hal-hal yang bisa jadi menjadi indikasi yang kuat menunjukkan kebenaran mimpi tersebut, ya, terhadap sesuatu yang memang sudah ada ketetapannya di dalam syariat, bukan sesuatu yang baru. Mimpi tidak boleh dijadikan sebagai satu landasan dalam beramal di dalam Islam, tidak boleh dijadikan sebagai satu ketetapan dalam syariat yang tidak disebutkan dalam kitabullah dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau sesuatu yang memang ada asal hukumnya, disebutkan keutamaannya di dalam syariat, lalu kemudian seorang yang saleh, lalu kemudian dia bermimpi yang baik berkaitan dengan sesuatu itu, diharapkan bahwa itu adalah mimpi yang hak. Nah, oleh karena itu mimpi bukan landasan dalam syariat. Jangan sampai kemudian hadis ini dijadikan alasan oleh sebagian yang mereka menjadikan mimpi sebagai salah satu landasan hujah di dalam beramal, seperti yang dilakukan oleh kaum sufiyah. Maka ini kita harus menempatkan apa yang disebutkan dalam hadis ini tentang mimpi-mimpi tersebut memang terhadap sesuatu yang asal hukumnya thabit dalam kitabullah dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis ini, ma'asyara ikhwan rahimakumullah, disebutkan bahwa Lailatul Qadar itu terdapat di 7 malam terakhir. Dalam hadis-hadis yang lain dan akan disebutkan pula dalam hadis yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan anjuran untuk mencari Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Seperti dalam hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltamisuha fil ashril awakhir." Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir. Fa in dha'afa ahadukum aw ajaza fala yughlabanna 'ani sab'il bawaqi. Apabila salah seorang kalian lemah, apabila salah seorang kalian lemah atau dia dalam kondisi berat, ya, berat untuk beramal, maka jangan sampai dia terkalahkan untuk 7 malam terakhir. Dia merasa berat untuk menghidupkan 10 malam terakhir, jangan sampai dia terkalahkan pada 7 malam terakhir. Dalam musnad al-Imam Ahmad dari hadis Jabir bin Abdullah, bahwa Abdullah ibn Anis bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Lailatul Qadar. Waktu itu sudah berlalu 22 malam Telah berlalu 22 malam Ramadan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltamisuha fi hadhihi as-sab'il awakhir allati baqina min asy-syahr." Hendaknya kalian mencari Lailatul Qadar itu pada 7 malam terakhir yang tersisa dari bulan ini, yaitu bulan Ramadan yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyebutkan bahwa tidak ada pertentangan antara hadis-hadis yang menganjurkan untuk mencari Lailatul Qadar pada 7 malam terakhir dengan hadis-hadis yang menyebutkan anjuran mencari Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Tidak ada pertentangan antara riwayat tersebut. Boleh jadi yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 7 malam terakhir yaitu di tahun itu. Di tahun tersebut. Karena malam Lailatul Qadar yang sahih dari pendapat para ulama setiap tahun itu bisa berpindah-pindah. Boleh jadi di malam 21, boleh jadi di tahun berikutnya di malam yang ke-23 sebagaimana yang akan kita terangkan nanti. Ya, boleh jadi pada masa itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan carilah di 7 malam terakhir yakni pada tahun tersebut kesempatan besar untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu di 7 malam terakhirnya. Ya. Namun hadis-hadis yang lain itu juga menunjukkan bahwa ada kemungkinan di malam sebelumnya yaitu malam yang ke-21 itu juga merupakan malam yang sangat dimungkinkan padanya terdapat Lailatul Qadar. Kata As-San'ani rahimahullah taala dalam Subulus Salam, wa jumi'a bainar riwayat bi anna al-ashra lil ihtiyat minha wa kadzalika as-sab' wa at-tis' li anna dhalika huwa al-madhinnah. Maka dikumpulkan riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penjelasan malam-malam Lailatul Qadar bahwa 10 itu merupakan bentuk kehati-hatian. Cari 10. Tapi kadang-kadang seorang lemah. Lemah seperti yang disebutkan dalam hadis. Dia merasa berat menghidupkan 10, maka jangan sampai kemudian seorang meninggalkan 7 malam terakhir. Karena itu juga ada kemungkinan besar seorang akan meraih Lailatul Qadar pada 7 malam terakhir tersebut. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-28, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taharraw Lailatul Qadr fi layalil witri min al-ashril awakhir. Taharraw Lailatul Qadr. Taharraw telah kita terangkan, taharraw ay utlubuha bilijtihad, carilah, berusahalah untuk meraihnya, yaitu mendapatkan Lailatul Qadar fi layalil witr, pada malam-malam ganjil, minal ashri al-awakhir, dari 10 malam terakhir. Yang dimaksud 10 malam terakhir yaitu 10 malam terakhir di bulan Ramadhan. 10 malam terakhir di bulan Ramadhan. Oleh karena itu disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadhan. Carilah Lailatul Qadr itu pada 10 malam terakhir di bulan Ramadhan. Jadi yang dimaksud 10 malam terakhir di sini adalah di bulan Ramadhan. Maka di dalam hadis ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya, menunjukkan bahwa 10 malam terakhir adalah malam-malam yang sangat dimungkinkan bagi seseorang untuk meraih Lailatul Qadar. 10 malam terakhir, baik malam yang ganjil demikian pula malam yang genap. Namun lebih kuat lagi dan lebih diharapkan lagi Lailatul Qadar di malam-malam ganjilnya. Oleh karena itu disebutkan dalam riwayat ini, fi layalil witr, pada malam-malam ganjil itu lebih diharapkan lagi seorang meraih Lailatul Qadar pada malam yang ke-21, pada malam yang ke-23, pada malam yang ke-25, pada malam yang ke-27 dan malam yang ke-29. Ini malam-malam yang sangat diharapkan, yang sangat kuat terdapat Lailatul Qadar di malam-malam tersebut, tanpa ditentukan di malam yang mana. Tapi ada kemungkinan pula di malam yang ganjil. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang malam Lailatul Qadar, kata beliau, fi tasi'atin tabqa wa fi sabi'atin tabqa wa fi khamisatin tabqa, bahwa malam Lailatul Qadar itu ada kemungkinan di 9 malam yang tersisa atau di 7 malam yang tersisa atau di 5 malam yang tersisa. Nah, di dalam hadis Ibn Abbas ini disebutkan yang tersisa. Bulan Ramadan ada kemungkinan 29 hari, ada kemungkinan 30 hari. Ya. Jadi kalau seandainya bulan Ramadan itu 30 hari, maka 9 yang tersisa, ya, 9 yang tersisa yaitu malam-malam ganjil, malam-malam ganjilnya, ya, atau ada kemungkinan 29 hari, sehingga 9 hari yang tersisa atau 7 hari yang tersisa atau 5 hari yang tersisa itu bisa di malam-malam genap. Ya. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa tetap ada kemungkinan di malam-malam genap pun ada kemungkinan Lailatul Qadar, meskipun pada malam-malam ganjilnya itu sangat kuat. Oleh karena itu, karena di malam-malam ini adalah merupakan malam-malam yang sangat dimungkinkan di antara malam-malam tersebut terdapat Lailatul Qadar, sehingga dianjurkan bagi seorang muslim menghidupkan 10 malam itu seluruhnya. Karena kita tidak mengetahui di malam yang mana Lailatul Qadar. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah memasuki 10 malam terakhir, beliau lebih bersungguh-sungguh menghidupkan seluruh malam, bahkan beliau melakukan i'tikaf. Dalam riwayat At-Tirmidzi dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujabiru fil ashri al-awakhir min Ramadhan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan i'tikaf pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadhan, lalu beliau mengatakan taharraw lailatul qadri fil ashri al-awakhir min Ramadhan, hendaknya kalian berusaha untuk mencari Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadhan. Kata Al-Hafidh Ibn Abdul Barr rahimahullah ketika menyebutkan hadis-hadis anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir, kata beliau, wa fi hadhihi al-ahadith al-haddu 'ala iltimasi Lailatul Qadri wa talabiha bi salatil laili wal ijtihadi bid du'a, bahwa hadis-hadis ini menunjukkan anjuran untuk berusaha mendapatkan dan meraih Lailatul Qadar dengan salatul lail, dengan bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan yang dimaksud seorang meraih Lailatul Qadar adalah mencari, menunggu. Jadi malam itu dia tidak tidur, begadang. Tujuannya apa? Ya pokoknya duduk-duduk aja menunggu. Siapa tahu malam ini malam Lailatul Qadar, giliran dia didatangi oleh sosok makhluk berpakaian putih, katanya malaikat, lalu dikatakan kepada yang apa yang kamu minta, ya. Asalnya orangnya bahlul gitu, tiba-tiba dia minta, saya minta supaya saya jadi penghafal Quran. Besoknya jadi penghafal Quran, gak pernah menghafal dia, tiba-tiba besok jadi hafiz Quran. Ya, ini khurafat, khayalan-khayalan sebagian Orang-orang yang jahil, yang tidak mengerti tentang Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu keutamaannya diraih dengan ibadah. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang menegakkan Lailatul Qadar dengan ibadah, dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni seluruh dosa-dosanya. Demikian pula dengan memperbanyak doa pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-29, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana ya'takifu fil 'ashril awsat min Ramadhan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau melakukan i'tikaf di 10 pertengahan di bulan Ramadhan. 10 yang tengah ini dahulu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini sebelum sampai kepada beliau ilmu bahwa Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir, bukan di pertengahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf di pertengahan. Jadi mulai dari tanggal 11 sampai tanggal 20 di bulan Ramadan, itu dahulu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'takafa 'aman, maka beliau pun melakukan i'tikaf di satu tahun, 'am. 'Am. 'Aman maksudnya sanatan, satu tahun. 'Am di antara makna 'am yaitu yang menunjukkan tahun. Kata para ulama, dari kata 'ama ya'umu. Asal makna 'am dari 'ama ya'umu yaitu sabaha. Orang yang berenang disebut sabaha. Yasbahu. 'Ama ya'umu itu maknanya berenang, ya. Nah, kenapa disebut tahun itu dengan sebutan 'am? Karena manusia dalam menyelami kehidupan ini dia seperti orang yang berenang itu dalam kehidupannya. Ya, dalam hidupnya sepanjang tahun dia menyelami kehidupannya seperti seorang yang berenang di laut, di air, ke sana dan kemari. Maka begitulah kondisi kehidupan manusia. Maka disebut 'am karena manusia menyelami tahun tersebut. Maka suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan i'tikaf dalam tahun itu, hatta idza kanat lailatu 21, hingga tatkala tiba waktu malam yang ke-21. Idza kanat lailatu, dan bisa juga dibaca lailata, dibaca lailatu itu apabila kanatnya tamah sempurna. Kanat maknanya hasalat atau thabatat, ya. Namun bisa dibaca lailata apabila kana berstatus sebagai fi'il yang naqis, yarfa'u al-isma wa yansibul khabar. Maka lailatanya menjadi khabarnya. Hatta idza kanat lailatu 21, sehingga ketika tiba malam yang ke-21, semestinya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggalkan i'tikaf karena beliau i'tikaf di pertengahan bulan Ramadan, 10 hari pertengahan bulan. Mestinya beliau di hari yang ke-20 beliau keluar. Wa hiya allati yakhruju min sabihatiha min i'tikafihi, dan itu adalah malam yang di pagi harinya beliau telah meninggalkan i'tikaf. Beliau telah menyelesaikan i'tikafnya. Baik. Nah, lalu kata beliau, qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, man i'takafa ma'i faly'takif al-ashr al-awakhir. Barang siapa yang i'tikaf bersamaku di pertengahan bulan Ramadan, maka hendaknya dia lakukan lagi i'tikaf pada 10 malam terakhir. Faqad uritu hadhihi al-lailah, maka sungguh aku telah diperlihatkan malam ini. Uritu, sama seperti lafaz yang sebelumnya, uru, uritu dalam bentuk majhul, maksudnya aku melihat, ra'aitu atau alimtu, aku melihat Lailatul Qadar. Sungguh aku telah mengetahui, sungguh aku telah melihat. Beliau diperlihatkan malam yang mana itu? Malam Lailatul Qadar. Thumma unsituha, lalu kemudian setelah itu aku pun dilupakan. Untuk mengetahui di malam yang mana dari malam-malam Ramadan tersebut. Jadi sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui. Allah azza wajal menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam yang mana pada saat itu yang termasuk Lailatul Qadar. Tapi dilupakan. Dijadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa. Unsituha. Dalam riwayat yang lain nusituha. Aku dijadikan lupa. Ya, untuk menetapkan yang mana di malam tersebut yang termasuk Lailatul Qadar. Dalam riwayat yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inni kharajtu li ukhbirakum Lailatul Qadar. Sesungguhnya aku keluar ingin memberitakan pada kalian malam yang mana itu Lailatul Qadar. Thumma talaha rajulan, lalu kemudian ada dua orang yang bertikai. Ya, bertengkar pada saat itu, farufiat, akhirnya diangkat pengetahuan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asayyakuna khairan. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk mencarinya di 10 malam terakhir. Jadi, awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu tentang kapan Lailatul Qadar di malam itu, lalu dijadikan beliau lupa. Namun ada satu tanda yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya. Wa qad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tin min sabihatiha. Di mana tanda itu? Aku melihat diriku. Aku melihat diriku di dalam mimpi tersebut yang sebelumnya beliau disampaikan tentang kapan Lailatul Qadar, lalu beliau dilupakan, namun ada tanda yang beliau ingat bahwa aku melihat aku sedang sujud. Ra'aituni asjudu, aku melihat diriku sujud. Fi ma'in wa tinin, aku sujud itu dalam keadaan ada air di tempat sujudnya beliau, dan tin ada lumpur. Min sabihatiha, di pagi harinya, di pagi harinya. Itu tanda yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu yang menandakan di malam harinya terdapat Lailatul Qadar. Maka disebutkanlah oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, fa mataratis sama'u tilkal lailah, maka malam itu, malam yang ke-21 itu, yang tadinya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membatalkan, menyelesaikan itikafnya, beliau lanjut, beliau melanjutkannya untuk 10 malam terakhir, maka di malam itu, malam yang ke-21, mataratis sama, langit menurunkan hujan atau awan menurunkan hujan. Tilkal lailah, pada malam tersebut. Wa kanal masjidu ala arish, dan ketika itu masjid atapnya terbuat dari pelepah kurma. Jadi bayangkan kalau pelepah kurma, ya kalau turun hujan enggak seperti atap yang terbuat dari spandek, dari seng, seperti yang kita ketahui sekarang ini. Pelepah kurma ya kalau hujan turun ya airnya pun akan mengucur gitu. Paling-paling dia hanya bisa meringankan dalam hal terik matahari. Nah, tapi ketika hujan turun, turun air hujan itu. Membasahi lantai masjid atau tanah masjid. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau disebutkan di dalam mimpi itu beliau sujud dalam keadaan tempat sujud beliau itu berair dan berlumpur. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, fa wakafal masjidu wakafa. Wakafa itu artinya salama'ul matar min saqfil masjid, mengalir air hujan dari atap masjid. Mengalir air hujan dari atap masjid, ngucur airnya. Fa absarat aynaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kedua mataku ini pun melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala jabhatihi, dan di atas dahi beliau, atharul ma'i wattin, ada bekas air dan bekas lumpur, air yang bercampur dengan tanah itu di bagian dahi beliau. Min subhi ihda wa ishrin, di pagi hari 21 Ramadan itu. Berarti apa? Berarti malam harinya Lailatul Qadar. Karena disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tanda yang di malam tersebut terdapat Lailatul Qadar, ketika beliau mengerjakan salat subuh maka di situ hujan turun lalu kemudian membasahi tanah masjid sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, ya, dalam keadaan di tempat sujud beliau air yang bercampur dengan tanah, ada tin, lumpur di situ. Maka di dalam hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menunjukkan bahwa pada saat itu malam Lailatul Qadar jatuh pada malam yang ke-21 dengan tanda yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sebagian para ulama mereka berpegang kepada hadis ini, seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kata beliau, ya, disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam Al-Ma'rifah, wa tutlabu Lailatul Qadar fil ashril awakhir min syahri Ramadan, bahwa dicari Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Lalu kata beliau, wa ka'anni ra'aitu aqwal ahadithi fihi laylata 21 wa laylata 23, dan aku memandang bahwa hadith-hadith yang paling kuat yang menunjukkan Lailatul Qadar yang paling diharapkan adalah malam yang ke-21 dan malam yang ke-23. Sudah lewat berarti malam yang ke-21 dan malam yang ke-23. Malam yang ke-23 itu disebutkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Unais radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uritu Lailatul Qadri thumma unsituha." Aku diperlihatkan Lailatul Qadar lalu kemudian aku dilupakan. "Wa urani subhuha aw subhaha asjudu fi ma'in watin." Lalu kemudian aku diperlihatkan di subuh harinya aku dalam keadaan sujud yang pada tempat sujud tersebut ada air dan ada lumpur. Lalu kata Abdullah bin Unais, famutirna laylata 23, lalu diturunkan kepada kami hujan pada malam yang ke-23. Fasalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fansarafa, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat memimpin jamaah salat subuh. Lalu beliau ketika balik, wa inna atharal ma' wattin ala jabhatihi wa anfihi, dan ada bekas air dan lumpur itu di bagian dahi beliau dan di bagian hidungnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ini juga menunjukkan bahwa pernah terjadi di malam yang ke-23 di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Zir dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, ada yang menyampaikan kepada Ubay bin Ka'ab bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Man qama as-sanata asaba lailatul qadar." Barang siapa yang melakukan ibadah qiyamul lail sepanjang tahun, maka dia pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Iyalah, sepanjang tahun, tiap malam selama setahun dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, wallahi alladzi la ilaha illahu innaha la fi ramadhan. Demi Allah yang tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan dia, sesungguhnya Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadhan. Wa wallahi inni la a'lamu ayya lailatin hiya, dan sesungguhnya demi Allah aku mengetahui malam yang mana itu. Hiya allati allati amarana biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qiyamiha, yaitu malam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kami, anjurkan kepada kami untuk menegakkan ibadah di malam tersebut. Hiya lailatu sabihati 27, yaitu malam 27, malam yang ke-27. Malam ini insyaallah malam yang ke-27. Jadi dalam hadis ini menunjukkan termasuk di antara malam yang sangat diharapkan terdapat Lailatul Qadar adalah malam yang ke-27. Jadi ada yang menyebutkan malam 21, malam ke-23 dan malam yang ke-27, menunjukkan bahwa pada setiap tahun ada kemungkinan perubahan-perubahan. Mungkin di malam ke-21, tahun berikutnya mungkin di malam yang lain. Ya. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama yang mengatakan bahwa setiap tahun ada kemungkinan perpindahan Lailatul Qadar di satu malam ke malam yang lainnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah, kata beliau, wa aktsarul ulama ala annaha lailatun mubhama min al-ashr al-awakhir min Ramadan, bahwa mayoritas para ulama mengatakan malam Lailatul Qadar adalah malam yang tidak ditentukan dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Wa arjaha autaruha, dan yang paling diharapkan adalah di malam-malam ganjilnya. Wa arjaha lailatul 27 wa 23 wa 21, dan yang paling diharapkan adalah malam yang ke-27 dan malam yang ke-23 dan malam yang ke-21. Wa aktsaruhum annaha lailatun muayyanatun la tantaqil. Ada banyak dari kalangan para ulama mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu sudah ditentukan malam sekian, tidak berpindah-pindah pada setiap tahunnya. Wa qala al-muhaqqiqun innaha tantaqil. Namun para ahli tahqiq mengatakan bahwa malam itu bisa berpindah-pindah, dan dengan demikian kita bisa mengkompromikan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada beberapa tanda-tanda yang disebutkan bahwa malam tersebut adalah merupakan malam Lailatul Qadar. Di antara yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Ubay bin Ka'ab, kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaha tatlu'u yawma idzin la syu'a laha, bahwasanya matahari terbit pada harinya itu lemah, tidak menampakkan teriknya, ya, itu kelihatan lemah di pagi harinya ketika dia awal-awal muncul dari matahari tersebut. Dalam riwayat yang lain, wa amaratuha an tatlu' asy-syamsu fi sabihati yaumiha baydha la syu'a laha, bahwa tanda Lailatul Qadar adalah ketika matahari terbit di pagi harinya, maka matahari itu sinarnya putih dan tidak memiliki syu'a, yakni tidak memiliki syu'a, yakni tidak terik gitu. Hah? Iya, tidak membuat seorang silau. Jadi sinarnya itu lemah. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tayalisi dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan hadis ini dikuatkan oleh Syekh Al-Albani dari hadis Ibn Abbas, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang Lailatul Qadar, lailatun samhatun talqah la harrah wa la baridah, bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang samhatun talqah, malam yang terasa ringan, yang terasa mudah, yang terasa nikmat gitu. Ya. Ini yang disebut oleh para ulama alamah wujudaniyah, tanda yang didapatkan oleh seorang. Semakin kuat imannya, maka tanda itu akan semakin dia rasakan. Malam itu adalah malam yang dia merasakan penuh dengan kenikmatan. Ya. Nah, tidak panas dan tidak pula dingin. Yakni malam itu malam yang tidak menyakitkan. Seorang tidak merasa sakit, tidak merasa pedih merasakan malam tersebut. Tusbihu syamsu sabihataha dha'ifatan hamra, di mana matahari itu terbit dalam kondisi lemah, sinarnya itu lemah, memerah. Maka dalil-dalil ini yang diketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tanda-tanda Lailatul Qadar di malam harinya. Yang jelas ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, seseorang melihat tanda atau tidak melihat tanda, maka yang sepantasnya bagi dia adalah semangat di dalam menghidupkan malam-malam tersebut. Ya. Semangat di dalam menghidupkan malam-malam tersebut. Ketika dia melihat ada tanda-tanda, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Azza wa Jalla memberi taufik kepadanya untuk menghidupkan malam itu. Ada sebagian para ulama mengatakan bahwa apabila berkumpul antara malam ganjil dengan malam Jumat, maka itu lebih diharapkan. Ini disebutkan oleh sebagian para ulama, dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dari Ibnu Hubairah pendapat tersebut, dan ada sebagian ulama yang juga berpendapat demikian. Namun tidak diketahui ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut, bahwa apabila berkumpul antara malam ganjil dengan malam Jumat, karena kedua-duanya merupakan malam yang memiliki keutamaan, berarti lebih diharapkan. Tidak diketahui ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau seorang berharap, berharap, tidak mengapa dia mengharapkan sesuatu, tapi untuk memastikan, wah kalau malam Jumat kemudian malam ganjil tambah lagi itu malam ke-27 misalnya, tambah lagi hujan, wah ini berarti dipastikan. Kita enggak bisa memastikan, ya. Kita tidak bisa memastikan. Itu adalah tanda-tanda yang kita berharap semoga dengan itu kita meraih keutamaan di malam tersebut. Namun ada sebagian para ulama bahwa ada di antara hamba-hamba Allah yang saleh, yang bisa saja dia diberi pengetahuan untuk mengetahui secara pasti malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Seperti yang disebutkan dalam riwayat Tirmidzi dan Al-Imam Ahmad dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ya Rasulullah, araaita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadar, wahai Rasulullah, apa menurutmu apabila aku mengetahui bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar, apa yang aku ucapkan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, dan engkau cinta dengan al-afu. Fa'fu anni, maka berilah maaf kepadaku, al-afu. Kata para ulama, al-afu di sini itu tidak hanya berkaitan dengan diampuni dosa hamba, tapi juga afu itu mencakup afwul abdan, ya, diselamatkannya fisik dan jasmani seorang dari berbagai macam hal-hal yang memudaratkan, dari musibah, dari wabah, ya. Demikian pula afu al-adyan, di mana Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba tersebut untuk selamat dari penyimpangan, dari kesesatan. Dan Allah Azza wa Jal juga apabila memberi maaf kepada seorang hamba, maka Allah Azza wa Jal mengampuni dosa-dosanya. Maka dianjurkan seorang untuk memperbanyak mengucapkan kalimat ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anni. Dengan demikian ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, kita telah menyelesaikan bab yang menerangkan tentang Lailatul Qadar. Masih ada bab yang terakhir dari kitab Siyam, yaitu bab al-i'tikaf. Insyaallah taala semoga Allah Azza wa Jalla memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk melanjutkannya pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.